Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yamiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin, para penuntut ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di majelis ilmu ini setelah satu bulan kita break. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita kembali menyibukkan diri kita dengan menuntut ilmu. Insyaallah mulai malam ini kita mulai program kita kembali di hari Rabu tetap dengan jadwal Kitabul Ilmi, kemudian di hari Jumat tetap membahas Kitab At-Tauhid, dan hari Ahad sudah mulai juga. Hari Ahad Fiqih Muyassar bersama Ustaz Abu Idris Enggar Hafizahullah Ta'ala. Baik, dan bahasa Arabnya juga seperti biasa. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita. Terakhir kita telah jelaskan dengan panjang lebar adab yang ke-9, yaitu menghargai dan memuliakan para ulama. Demikian juga kita telah bahas adab yang ke-10, yaitu at-tamassuk bil kitab wa sunnah, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita ulang lagi perkara yang ke-10, yajibu 'ala thalabatil 'ilm al-hirsu tam ala talaqqi al-ilm wal-akhdhi min usulihi allati la falaha li talib al-ilm illam yabda biha wa hiya al-Qur'an al-Karim was-sunnah as-sahihah. Wajib bagi para penuntut ilmu untuk bersemangat, memiliki semangat yang sempurna untuk mengambil ilmu dari akarnya, di mana tidak ada kesuksesan dalam menuntut ilmu kecuali dengan memulai dari keduanya ini, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama Al-Quranul Karim. فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى طَالِبِ الْعِلْمِ الْحِرْسُ عَلَيْهِ كِرَاءَةً وَحِفْظًا وَفَحْمًا وَعَمَلًا بِهِ. Maka wajib bagi setiap penuntut ilmu untuk memiliki semangat terhadap Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafalkannya, memahami, dan mengamalkannya. Ini 4 kewajiban kita terhadap Al-Quran. Membaca Al-Quran, kemudian menghafal Al-Quran, ya, terutama bagi para penuntut ilmu. Wa fahman, kemudian dia memahaminya, bukan hanya sekedar menghafalnya dan juga mengamalkannya. Fa innal Qur'ana huwa hablullah al-matin. Karena sesungguhnya Al-Quran adalah tali Allah Subhanahu wa taala yang kokoh. Huwa asasul ulum, bahkan dia merupakan pondasi ilmu. Ya, mau belajar apa? Belajar akidah, fondasinya apa? Al-Quran. Mau belajar fikih, fondasinya apa? Al-Quran. Mau belajar adab dan akhlak, fondasinya? Al-Quran. Ya, Al-Quran adalah asasul ulum, ya, fondasi segala ilmu. Waqad kana salaf yahrisuna 'alaihi ghayatal hirs. Fa yuzkar 'anhum syai'al ajib min hirsihim 'alal Quran. Maka dahulu as-salaf, para pendahulu kita, mereka sangat bersemangat. Maka disebutkan dari mereka, ya, hal-hal yang mencengangkan, hal-hal yang menakjubkan dari semangat mereka terhadap Al-Quran. Fatajidu ahaduhum hafidh Al-Quran wa umruhu sab'u sanawat. Maka kita dapati di antara mereka ada yang menghafalkan Al-Quran ketika itu usianya berapa? 7 tahun. 7 tahun. Anak-anak zaman dahulu umur 7 tahun sudah menghafal Al-Quran. Berbeda dengan anak-anak di zaman kita. 7 tahun mereka sudah hafal, punya banyak hafalan luar biasa. Ya, hafalannya bukan 5 juz, tapi 5 balon. Balonku ada 5, ya, bintang kecil. Itu anak-anak kita zaman sekarang dijauhkan dari Al-Quran. Para salafun salih ridwanullah alaihim ajmain, mereka bersemangat sekali menghafalkan Al-Qur'an. Ya, wa ba'duhum hafidz Al-Qur'an fi aqall min asy-syahr. min syahrin. Di antara mereka ada yang menghafalkan Al-Quran ya dalam jangka waktu kurang dari 1 bulan. Siapa di antara kita yang mampu 1 bulan menghafal Al-Quran? Ya, hafal sama aja belum tentu 1 bulan. Ya, kecuali memang dia menyepi, memang tujuannya ingin menghafalkan Al-Quran, bisa dapat. Ya. Dan menghafal di sini bukan hanya sekedar hafal sekali lewat, hafal untuk setoran. Paham nggak maksudnya? Misalnya dia dijadwal setoran, ya 1 hari 1 lembar. Ya sudah dia menghafal terus menerus. Nah sekarang hafalan dia yang dahulu, apakah dia masih hafal atau tidak? Mungkin atau enggak hafalannya? Ya sehingga yang diinginkan dari hafalan Al-Quran bukan sekedar hafal sekali lewat saja, tapi bagaimana bisa menghafal dengan mutqin. Dengan mutqin. Fi hadza dilalatun ala hirsi salaf ridwanullah alaihim ala Al-Quran. Maka ini menunjukkan semangatnya para salaf ridwanullah alaihim ajmain, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka, ya, semangat mereka terhadap Al-Quran. Fa yajibu ala talibil ilm al-hirsu alaihi wa hifdhihi ala yadi ahadi al-muallimin. Maka wajib bagi seorang penuntut ilmu dia bersemangat terhadap Al-Quran dan semangat untuk menghafalkannya di hadapan seorang pengajar. Li'anna al-Qur'an yu'khadhu an tariqit talaqqi. Karena Al-Qur'an itu diambil dari cara talaqqi, mengambil langsung dari mulut sang guru. Ya. Jadi dahulu salafuna saleh ridwanullah alaihim ajmain, mereka mentalqin murid-murid mereka. Mereka mentalqin ya sampai ucapan muridnya itu benar, maka dengan ucapan yang benar inilah, dengan makhraj yang benar, dengan tajwid yang benar inilah dia mulai hafalannya. Ya, sehingga enggak keliru dalam menghafal. Maka thariqah yang benar sebelum kita menghafalkan Al-Qur'an, benahi terlebih dahulu makhraj, makharijul huruf. Ya. Makhraj huruf itu dibenahi dulu. Cara pelafatan huruf itu dibenahi dulu. Demikian juga tajwidnya dikuasai terlebih dahulu. Kenapa? Jangan sampai kita sudah terlanjur banyak menghafal ternyata makhrajnya keliru atau tajwidnya keliru. Maka akan sulit lagi kalau sesuatu sudah tertanam keliru, ya. Membongkarnya susah. Faham tuh? Ya. Misalnya orang udah bangun rumah. Ternyata salah, bangun WC-nya di tengah ruang tamu misalnya. Paksa dibongkar kan? Menghabiskan waktu lagi, ya. Makanya sebelum kita mulai menghafalkan Al-Qur'an, perbaiki dulu makhrajul huruf, makharijul huruf dan juga tajwidnya. Pahami panjang pendeknya. Banyak orang sudah banyak hafalannya, tapi dia karena keliru dalam mempelajari makhraj huruf, tidak mempraktikkan makharijul huruf, sudah susah. Sampai ketika dia jadi ustaz, ketika dia jadi imam, ya masih membaca auzubillah, auzubillah. Sering enggak dengar orang bilang auzubillah? Nauzubillah. Benar apa keliru? Keliru. Harusnya na'udzu, pakai dzal, bukan pakai zai. Na'udzu. Ih, na'udzubillah. Apalagi kalau sebagian daerah na'udzubillah. Ya, na'udzubillah. Ya nanti jadi aib sendiri bagi sang dai ketika dia Masya Allah menguasai ilmu hadis, menguasai ilmu akidah, menguasai ilmu fiqh. Tapi ketika membaca Al-Qur'an keliru dalam melafadzkan huruf. Ya auzubillah. Ya. Hendaknya kita menghindari perbuatan zalim. Zalim. Ya, pakai wa, ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Kalau memang kita ingin ya betul-betul nanti menjadi seorang pengajar, ya. Paling asasi, hal yang paling asasi adalah membenahi lisan kita dalam mengucapkan al-huruf. Baik. Kata beliau kemudian, wa innahu ma yusifu lahu an tajida ba'da talabatil ilm la yahfadzul Qur'an. Ya, satu hal yang sangat disayangkan kita dapatkan sebagian para penuntut ilmu tidak menghafal Al-Qur'an. Artinya dia tidak berusaha untuk menghafalkan Al-Qur'an, tidak berusaha untuk menambah hafalannya. Ya, bal ba'dhum la yuhsinu qira'ah. Bahkan di antara mereka ya tidak bagus dalam membaca Al-Qur'an. Tidak bagus di sini bukan tidak bagus lagunya ya. Karena kadang ada orang yang dianugerahi suara memang indah, Masya Allah, seperti Qori Masjidil Haram. Luar biasa, bisa seperti Qori Masjidil Haram. Kadang dia nggak bisa seperti itu, tapi yang penting apa? Makhraj dan ahkam atau tajwidnya itu diterapkan dalam bacaannya. Ini yang paling penting. Tidak dituntut antum untuk bisa membaca Al-Quran, kemudian seperti Imam Masjidil Haram. Justru yang diharapkan dari kita adalah makhraj dan tajwidnya. Ya, banyak orang, dia lagunya Masya Allah, bisa meniru imam siapapun juga. Bahkan sebagian itu main di nada-nada tinggi seperti Hani Arifai. Ya. Amma yatasa'alun, tinggi suaranya. Tapi makhrajnya keliru. Sehingga bukan nadanya yang dibutuhkan, tapi yang penting adalah makhraj dan ahkam at-tajwid. Panjang pendeknya itu tepat. Ya. Sehingga persiapkan terlebih dahulu itu sebelum antum memulai menghafalkan Al-Qur'an. Ya. Apalagi ini kata beliau, bal ba'dhum la yuhsinu qira'ah. Sebagian di antara mereka bacaan Al-Qur'annya jelek. Hadza khalal kabir fi manhaj talibul ilm. Maka ini merupakan suatu keliruan yang besar dalam metodologi menuntut ilmu. Lidzalika ukarrir annahu yajibu ala talabatil ilm al-hirs ala hifdzil Qur'an wal amali bihi. Ya. Oleh karena itu senantiasa aku mengulang-ulang kata beliau, wajib bagi para penuntut ilmu untuk bersemangat menghafalkan Al-Qur'an dan mengamalkannya. Jangan lupa amalan juga. Ya, Al-Qur'an bukan hanya untuk dihafalkan, tapi lebih daripada itu diamalkan. Wa da'watu ilaihi, ya. Demikian juga dia mendakwahkan Al-Qur'an tersebut, mengajarkan manusia Al-Qur'an. Wa fahimahu fahman mutabiqan li fahmis salafis salih. Dan juga yang dituntut darinya untuk memahami Al-Qur'an dengan pemahaman yang sesuai dengan pemahaman salafus salih. Karena mereka adalah generasi yang menerima turunnya wahyu tersebut. Mereka tahu apa asal-usulnya turunnya wahyu. Sehingga mereka lah orang yang paling paham terhadap Al-Quran. Demikian juga mereka dari sisi bahasa, bahasa mereka masih murni. Ya, masih murni. Kearaban bahasa mereka itu masih murni. Belum bercampur dengan bahasa-bahasa ajam, baik itu dari Romawi maupun Persia, yang terjadi pada umat belakangan. Sehingga wajar kalau kita memahami Al-Quran dengan pemahaman salafus salih ridwanullah alaihim ajmain. Ya. Makanya kalau kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir misalnya, itu disebutkan oleh para ulama merupakan tafsir yang termasuk tafsir yang terbaik. Kenapa? Karena dia menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, kemudian Al-Qur'an dengan al-hadis, kemudian Al-Qur'an ditafsirkan dengan pemahamannya atau dengan tafsirannya para sahabat, para salaf. Para sahabat, para tabi'in, para atba'u tabi'in yang tentunya pemahaman mereka adalah pemahaman yang paling mendekati kebenaran. Inilah tanggung jawab para penuntut ilmu terhadap Al-Qur'an. Ya, hendaknya dia membaca Al-Qur'an. Ya, seorang penuntut ilmu jangan lepas dari Al-Qur'an. Kalau dia mengatakan saya penuntut ilmu, ya, maka tidak boleh lepas darinya Al-Qur'an. Ketika ada waktu senggang, ya, atau bahkan jangan dijadikan waktu senggang. Antum jadikan waktu menunggu waktu syuruk di masjid. Sholat subuh kita di masjid berjamaah, bawa Al-Quran. Selesai sholat subuh, baca Al-Quran sampai waktu syuruk, ya, sholat dua rakaat. Maka kita seakan-akan mendapatkan pahala umroh. Pahala haji dan umroh. Luar biasa. Ya. Kalau pagi apa kegiatan antum biasanya, ba'da sholat subuh? Bangun tidur, tidur lagi. Enggak. Jangan, ya. Waktu pagi itu waktu barokah. Dikir pagi petang di masjid. Kalau bosan bawa buku, bawa kitab. Atau bawa HP yang ada file kajiannya. Ya, sambil dengarkan. Tunggu waktu syuruk itu gak lama. Ya, saya perhatikan sholat subuh itu selesai sekitar jam 5. Waktu syuruk itu jam 6 kurang. Kurang 10. Ya, sekitar 40 atau 50 menit kita duduk di masjid. Dapat pahala haji dan umroh. Luar biasa. Ya. Ini yang harusnya menjadi kebiasaan para penuntut ilmu, diisi waktunya dengan hal-hal yang membawa keberkahan. Kemudian yang kedua kata beliau rahimahullah, as-sunnatus sahihah. Yang kedua, sunnah yang sahihah. Fahiyathani al-masdaraini li syari'atil Islam, li syari'atil Islamiyah. Yang kedua, sunnah yang sahihah. Maka sunnah yang sahihah merupakan sumber kedua dari syariat Islam. Wahia al-muwaddihah lil Qur'anil Karim. Dan as-sunnah itu menjelaskan Al-Qur'anul Karim sebagai penjelas bagi Al-Qur'an Al-Karim. Fayajibu ala talibil ilm al-jam'u bainahuma wal hirsu alaihima. Maka wajib bagi penuntut ilmu untuk mengumpulkan keduanya. Ya, jangan hanya mengambil Al-Qur'an saja. Atau jangan dia hanya tersibukkan dengan as-sunnah saja, dengan hadis Nabi saja. Tapi yang dituntut dari dia untuk menyibukkan waktunya dengan dua hal ini, Al-Qur'an dan sunnah. Wa 'ala talibil ilm hifdzus sunnah, maka wajib bagi penuntut ilmu untuk menjaga as-sunnah. Imma bihifdzi nususil ahadits, baik itu dengan cara menghafalkan nas-nas hadis. Ya, dia mulai menghafalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari hadis-hadis yang ringkas seperti kumpulan hadis Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis. Ya. Memang ada sebagian panjang, tapi sebagiannya saja yang panjang. Hadis Jibril saja yang panjang. Adapun sisanya hadisnya pendek-pendek. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ya. Bunyal Islam ala khamsin min husnil Islam amin usni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Pendek-pendek. Ya. La taghdab, la taghdab farad dan miraran la taghdab. Pendek-pendek hadisnya. Dimulai dia dengan menghafal Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian setelah itu dia lanjutkan dengan kitab Yabal. Misalnya apa? Umdatul Ahkam. Di mana hadis-hadisnya kebanyakannya, mayoritasnya diambil dari Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Ya, yang ditulis oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kemudian setelah itu kalau dia mampu lanjutkan apa? Bulughul Maram. Dua hadis ahkam ini, Umdatul Ahkam dan Bulughul Maram. Ya, lebih sedikit hadisnya daripada yang keempat, Riyadhus Shalihin. Kalau antum hafal Riyadhus Shalihin, masyaallah. Kalau ceramah itu enggak perlu bawa buku udah. Tek tek tek tek tek tek tek tek. Ya. Kalau kita ini masih hafalannya masih menipu, jadi perlu ada teks di depan. Tapi sebagian masyayikh ya, atau banyak dari masyayikh, para penuntut ilmu bahkan di Yaman itu, mereka hafalannya itu enggak cuma Umdatul Ahkam, Riyadhus Shalihin, tapi hafal ya as-sahihain, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, hafal Kutubus Sittah, Sahihain tambah Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan pertama Sunan At-Tirmidzi, kemudian Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah dan Sunan An-Nasa'i. Baik. Oh, Ustaz banyak tugas, Ustaz. Banyak tugas dari kampus ya, paling enggak hafal Arba'in. Paling enggak hafal Arba'in An-Nawawiyah. Baik. Maka hendaknya dia pertama hifdzin nusus al-ahadits, dia menghafalkan nas-nas hadis. Au bi dirasati asanidiha, atau mempelajari sanadnya. Nah, ini levelnya lebih tinggi. Ya, kalau sudah belajar mustalahul hadis, nanti dia bisa meneliti sanad sebuah hadis, ini sahih atau tidak. Seperti yang dilakukan oleh para ulama ahlul hadis. Seperti siapa? Fadilatul Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Seperti Fadilatul Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wad'i rahimahumullah ajmain. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semua. Ya. Wa mutuniha, demikian juga dia pelajari matannya. Ya, karena matan itu juga bisa ada keliruan dalam meriwayatkan. Ada periwayatan yang syad misalnya. Ya, semua rawi meriwayatkan A misalnya. Semua rawi meriwayatkan A. Rawinya semuanya rawi yang thiqah. Kemudian ada yang meriwayatkan A plus B. Ya, A plus B. Nanti diterima enggak riwayatnya? Ini ada pembahasannya di kalangan para ulama al-hadis. Ya, kalau misalnya yang 10 orang yang meriwayatkan tersebut ya lebih kuat kedudukannya daripada yang nyeleneh tadi yang meriwayatkan A plus B, maka riwayat B-nya tadi, riwayat B tambahan itu dianggap syadz. Ya. Seperti hadis menggerak-gerakkan jari. Itu hadisnya hadis syadz, yang meriwayatkan hanya satu rawi saja, sedangkan yang lainnya tidak meriwayatkan adanya penggerak-gerakan jari. Tapi ini nanti banyak dibahas oleh para ulama. Apakah dia termasuk hadis yang syadz atau yang mereka sebut sebagai ziyadatul tsiqah, tambahan yang bisa dianggap. Nah, ini banyak penjelasannya. Ya, termasuk hikmah kepada as-sunnah adalah dengan mempelajari yang semacam ini. Wa tamyizish shahih min adh-dha'if, demikian juga dengan membedakan yang benar dengan yang lemah. Ya, ini adalah hikmah kita terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, harus dibedakan yang mana yang sahih, yang mana yang dhaif. Ya, karena hadis dhaif, ya, hadis dhaif kalau dia parah kedhaifannya sampai derajat maudhu misalnya, hadis yang palsu, maka dia tidak boleh dipakai sebagai hujjah. Sebagai hujjah. Adapun hadis dhaif yang dhaifnya ringan, ya, ketika dia berkumpul maka bisa terangkat hadisnya menjadi hadis yang hasan, teranggap sebagai hadis yang sahih. Nah, menarik ini ya, mungkin sebagian sama sekali buta tentang ilmu hadis. Ilmu hadis suatu ilmu yang sangat menarik, ya, di mana kalau seseorang dia mengetahui kaidah-kaidahnya, mengetahui mustalahnya, mustalahatnya, ya, dia akan dapati ilmu hadis sebagai ilmu yang sangat memberikan manfaat. Kadzalika yakun hifdhu sunnah bidifa'a anha wa raddi 'ala syubuhat ahli al-bid'ah fi sunnah. Demikian juga ya, menjaga as-sunnah termasuk membelanya dan membantah syubhat-syubhat yang dilontarkan ahlul bid'ah kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, terkadang mereka membawakan hadis yang lemah untuk melegalkan pemahaman mereka yang menyimpang. Maka ini tugasnya seorang penuntut ilmu menjelaskan kepada umat bahwa hadis yang dipakai oleh al-bid'ah itu tidak tepat. Ya, hadis yang lemah atau salah dalam memahami. Maka ini termasuk hikmah kita kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala rahimahullahu taala fa yajibu ala talibil ilm ay yaltazima bil Qur'an wa sunnah sahihah. Maka wajib bagi para penuntut ilmu untuk dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah yang sahihah. Wahuma lahu ay talibil ilmi kal janahain litair. Idan kasara ahaduhuma lam yatir. Sesungguhnya kata beliau, Al-Quran dan As-Sunnah bagi para penuntut ilmu seperti dua kepak sayap. Kalau patah salah satunya, maka dia tidak bisa terbang. Al-Quran dan Sunnah itu saling melengkapi. Nggak bisa seseorang, oh saya mencukupkan diri dengan mempelajari Al-Quran saja, nggak mau mempelajari hadis. Atau sebaliknya, dia belajar hadis saja, nggak mau belajar Al-Quran. Al-Quran dan Al-Hadis ini saling melengkapi, bagaikan dua kepak sayap pada seekor burung. Kalau satunya patah atau tidak ada, maka dia tidak bisa terbang. Lidzalika la tu'i sunnah wa taghful 'anil Qur'an. Oleh karena itu jangan kemudian engkau hanya memperhatikan as-sunnah saja kemudian lalai dari Al-Qur'an. Aw tura'il Qur'ana wa taghful 'anil sunnah. Atau engkau menjaga Al-Qur'an tapi lalai sama sekali dari as-sunnah. Fakathirun min talabatil ilm ya'tani bis sunnah wa syuruhiha wa rijaliha wa mustalahatiha i'tina'an kamilan. Lakin lau sa'altahu an ayatin min kitabillah la ra'aitahu jahilan biha. Maka banyak engkau dapati dari kalangan para penuntut ilmu, mereka benar-benar mencurahkan perhatian mereka kepada as-sunnah. Membaca syarah-syarahnya, membaca penjelasan-penjelasan tentang hadis Nabi, demikian juga membaca pembahasan tentang rijal-rijalnya, tentang perawi-perawi hadis, mempelajari mustalahat hadis. I'tina'an kamilan, dengan perhatian yang demikian sempurna. Lakin lau sa'altahu an ayatin min kitabillah ra'aitahu jahilan biha. Akan tetapi kalau engkau bertanya kepadanya tentang ayat-ayat dalam kitabullah, maka engkau akan dapati dia jahil terhadap ayat-ayat tersebut. Wa hadza ghaladun kabir. Maka ini sebuah kekeliruan yang besar. Falabudda ay yakuna al-kitab wa sunnah janahaini laka ya talibal ilmi. Maka sudah seharusnya wahai para penuntut ilmu, Al-Qur'an dan As-Sunnah itu menjadi dua kepak sayap bagi dirimu. Ya, paling itu, paham ya? Ini dua hal yang paling asasi dalam kita menuntut ilmu. Sehingga seorang penuntut ilmu tidak lepas dari dua hal ini, Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau tambahkan, وَهُنَاكَ شَيْءٌ ثَالِثٌ شَيْءٌ ثَالِثٌ مُحِمٌ وَهُوَ كَلَامُ الْعُلَمَاء. Dan di sana ada perkara yang ketiga. Selain Al-Quran dan Sunnah, ada perkara ketiga yang juga penting. Wahwa kalamul ulama, yaitu ucapannya para ulama. Ya, karena yang menjelaskan Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah para ulama. Seseorang dengan keterbatasan ilmunya, apalagi dia tidak mempelajari ilmu-ilmu alat, bahasa Arabnya setengah-setengah, usul fikihnya setengah-setengah, usul tafsirnya setengah-setengah, qawaidul fikihnya setengah-setengah. Kemudian dia membaca satu ayat, terjemahannya pula. Ya, terjemahannya pula. Atau dia membaca sebuah hadis, ya, terjemahannya saja. Ya. Maka bisa jadi dia salah di dalam memahami Al-Qur'an dan hadis tersebut. Maka dibutuhkan penjelasan para ulama, ya. Makanya bahasa Arab itu satu hal yang jangan sampai dilalaikan oleh seorang penuntut ilmu. Kenapa? Karena selain Al-Quran, Al-Quran bahasanya bahasa Arab, ya. As-Sunnah bahasa Arab. Penjelasan para ulama bahasa Arab. Ya, gimana bisa kita memahami, mendapatkan pemahaman yang utuh kalau kita nggak bisa bahasa Arab? Mengandalkan penerjemah, wallahi ya akhi, banyak penerjemah, terutama dari penerbit-penerbit yang hanya berorientasi, ya, berorientasi ekonomis, ya, agar kitabnya laku, itu banyak ngawurnya penerjemahannya. Ya. Apalagi yang menerjemahkan, dia hanya mengandalkan bahasa Arab saja. Ya, mengandalkan bahasa Arabnya saja. Ya, menerjemahkan dia harus punya apa, ilmu usul, dia juga harus baca syuruhatnya para ulama. Ketika membawakan hadis, dia bawakan penjelasan para ulama, sehingga tidak memahami hadis dengan pemahaman yang salah. Saya ambil contoh bahwa dahulu Nabi SAW mengharamkan, ya, himar ahli. Himar ahli. Himar ahli kalau diterjemahkan secara literal itu artinya himar keledai keluarga. Jadi Nabi mengharamkan keledai keluarganya diterjemahkan. Padahal yang dimaksud adalah keledai jinak. Lihat, kalau dia hanya menerjemahkan secara letterless. Ada lagi, saya temukan dalam terjemahan Syarah Umdatul Ahkam. Ya, bahwa seorang laki-laki apabila dia tidak menginginkan istrinya hamil, maka dia melakukan azl. Azl itu dalam istilah fikih artinya mengeluarkan sperma di luar kemaluan istrinya. Ya, tapi secara bahasa azl itu artinya apa? Mengasingkan. Mengasingkan diri. Maka apa dia terjemahkan? Kalau seseorang ingin dia tidak menghamili istrinya, maka dia asingkan istrinya. Coba bayangkan orang awam baca terjemahan seperti itu. Wah, ini berarti saya, istri saya harus apa ini? Pulangkan saja dia ke rumah orang tuanya. Ya, lihat. Karena masalah dalam menerjemahkan. Ya. Contohnya lagi, ketika Nabi alaihi salatu wasallam dalam sebagian buku terjemahan, ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak laki-laki bernama Ibrahim, wulidali, kata beliau, wulidali gulamun fasamaituhu bi ismi abi Ibrahim. Itu artinya apa? Dilahirkan bagiku seorang anak laki-laki. Maka kemudian aku beri nama dia dengan nama bapakku Ibrahim. Tapi apa yang diterjemahkan oleh sang penerjemah? Maka aku beri nama dia dengan nama Abu Ibrahim. Ya, signifikan bedanya. Ya, nama anak Nabi itu Ibrahim. Beliau memberikan nama anak beliau dengan nama bapak beliau. Ini Nabi Ibrahim. Kakek-kakek beliau terdahulu. Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, tapi apa yang diterjemahkan? Nama anak beliau Abu Ibrahim. Ada nggak nama anak Nabi Abu Ibrahim? Nggak ada. Lihat, kalau kita semata-mata mengandalkan penerjemahan, ya. Apalagi sebagian orang, ya, sebutkan oleh Syekhuna Abdullah Mar'i hafizahullah taala dalam darasnya, beliau menyebutkan, tapi bukan di Indonesia ini, beliau menyebutkan sebagian penuntut ilmu di Eropa, penuntut ilmu di Eropa masuk Islamnya baru, terus ke Mesir dia belajar bahasa Arab setahun dua tahun, pulang ke Eropa menerjemahkan kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari dengan bekal apa? Belajar bahasa Arab 2 tahun. Sama kayak antum belajar muyasar menerjemahin Fathul Bari. Terus menerjemahkan apa? Majmu' Fatawanya Ibnu Taimiyah. Kalau sih enggak boleh seperti ini. Dia harus kuat bekalnya. Dalam menerjemahkan enggak bisa berbekal hanya bahasa saja. Ya. Karena dia ketika melihat suatu nas dalam ayat, dia harus baca tafsirnya. Ketika melihat hadis, dia harus baca syuruhat para ulama. Ya. Dan ini enggak bisa hanya sekedar apa? Berbekal bahasa Arab saja. Dia harus tahu usul fikih, ilmu-ilmu yang lainnya. Ya. Oleh karena itu, hendaknya seseorang betul-betul dia membekali dirinya dengan bahasa Arab agar memiliki pemahaman yang benar. Itu sayang. Sudah dibuka daras bahasa Arab masih banyak juga yang ya yang enggak hadir. Itu gejala di mana-mana ya, akhi. Ya, ketika pertama kali dibuka, wah yang ikut luar biasa. Kemudian seleksi alam. Permasalahan apa? Sering kita sampaikan di majelis ini biar yang lain tahu yang enggak ikut kelas kita. Permasalahannya apa? Kenapa orang gagal dalam belajar bahasa Arab? Itu mereka tidak hadir, kemudian tidak berusaha mengejar ketertinggalan. Akhirnya bingung, kan bahasa Arab itu sebagai kayak apa? Serial. Kalau potong di tengah jalan dia enggak ngikuti loh, kok tiba-tiba kok si fulan mati. Oh, kapan matinya kan? Nah, seperti itu bahasa Arab. Kok seperti itu bacanya? Kok bisa difathahkan? Apa penyebabnya? Ya antum enggak datang. Penyebabnya antum enggak datang. Jadi enggak tahu. Nah, ini permasalahannya. Ketika dia sudah aduh, kok susah. Padahal kalau dia hadir atau dia mengejar ketertinggalan, dia akan paham. Nikmat sekali belajar bahasa Arab. Ya. Nah, ini satu perkara yang perlu kita perhatikan. Istiqomah dalam bahasa Arab ya, walaupun dalam keadaan apapun tetap hadiri. Kalau memang enggak bisa hadir, ya kejar ketertinggalan dari temannya. Baik, kemudian kata beliau yang ketiga yang tidak boleh dilupakan adalah kalamul ulama. Maka hendaknya seseorang tidak dia meremehkan ucapan para ulama dan tidak lalai darinya. Ya, li'annal ulama asyaddu rusukhan minka fil 'ilm. Karena para ulama itu jauh lebih mendalam ilmunya daripada Anda. Para ulama lebih kokoh ilmunya. Mereka puluhan tahun. Ya. Kita baru belajar, mereka sudah mengajar 30-40 tahun. Ya, sekian banyak kitab yang sudah mereka kuasai, mereka ajarkan. Dan ingat, seorang pengajar, ketika dia mengajar, nggak mungkin dia langsung ambil kitab mengajar seperti itu. Nggak. Ya, ketika dia mengajar, dia baca dulu. Kemudian dia coba bagaimana, dia coba cerna dengan pemahaman yang benar. Kemudian dia coba latihan menyampaikannya kepada madu'unya. Sehingga benar-benar terlatih dia. Menguasai betul. Antum merasa nanti kalau antum mengajar, antum merasa semakin banyak mengajar semakin terasa, sehingga suatu saat bisa mengajar tanpa melirik kitab. Jadi kita dapati dari guru-guru kami di Yaman, ada Syekh Abu Khalid Asy-Syihri hafizahullah taala, guru akidah. Ya, ketika kami di sana beliau sudah 15 tahun mengajarkan kitab At-Tauhid. Jadi kitab itu di depan seperti ini ramah dah seperti itu. Nggak ngelirik kitab sama sekali. Qala Syekh Muhammad bin Wahab. 15 tahun. Mungkin dalam 1 tahun dia 2 kali. Namanya bahasa Arab kan nggak perlu diterjemahkan. Kalau kita kan kenapa lama? Darasnya seminggu sekali. Kemudian diterjemahkan terlebih dahulu. Jadi kitab Tauhid, satu kitab selesai 2 tahun. Atau lebih mungkin. Tapi kalau di sana kan langsung. Dan darasnya setiap hari. 5 hari dalam 1 pekan. Sehingga mungkin dalam 1 tahun dia 2 kali menamatkan. 2 kali 15, 30 kali. Ya, bayangkan kalau sudah 30 kali ngajar satu kitab, bisa hafal sampai ke titik-titiknya. Ya. Nah, ini. Nah, para ulama seperti itu, mereka sudah berulang-ulang kali mengajar. Berulang-ulang kali mengajar. Kemarin waktu umroh, ana ngambil rekaman Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau masyaikh yang mungkin paling senior di Masjidil Haram. Ya. Kelihatan sekali kalau beliau buka majelis itu mungkin ada 500 sampai 1000 yang hadir. Bandingkan dengan masyayikh yang lain yang mungkin hadir 30-40 orang. Ya, beliau ribuan depan belakang. ya saking nggak muatnya tempat, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Kita ambil rekamannya. Ya, beliau menamatkan Kutubus Sittah. Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i. Enam kitab hadis dengan masing-masing kitab memiliki ribuan hadis. Itu sampai dua kali tamat. Itu punya rekaman yang saya dapatkan. Kata kawan-kawan lebih daripada itu. Bayangkan. Namatkan Sahih Bukhari aja berapa tahun. Ya, namatkan Sahih Bukhari aja berapa tahun. Beliau sampai punya rekaman, dua kali rekaman Kutubus Sittah. Belum lagi kitab-kitab yang lainnya. Jadi jangan kemudian meremehkan. Wah, mereka itu apa? Kata sebagian orang, humur rijal wa nahnu rijal. Mereka laki-laki, kita juga laki-laki. Ngapain ikut ucapannya mereka? Ini ucapan yang tidak tahu diri. Tapi lihat siapa kita. Mereka adalah orang-orang yang sangat mendalam keilmuannya. Ya. Kemudian wa indahu min qawaid syar'iyyah wa asrariha wa dawabitiha ma laisa indah. Mereka menguasai kaidah-kaidah syar'iyyah, mereka mengetahui rahasia-rahasia dan dawabit-dawabit, rumus-rumus, formula-formula yang kalian enggak tahu. Wa li hadza kana al-ulama al-ajilla al-muhaqqiqun ya idza tawajjaha indahum qaul yaqulun in kana ahadun qala bihi wa illa fala naqul bihi. Oleh karena itu para ulama saja ketika mereka mentarjih sesuatu, ada sesuatu yang rajih di sisi mereka, mereka mengatakan terlebih dahulu, in kana ahadun qala bihi wa illa fala naqul bihi. Kalau sudah ada ulama yang mengatakannya, maka saya akan ambil pendapat ini. Tapi kalau belum ada ulama yang mengatakannya, fala naqul bihi, ya, maka saya tidak akan mengambil pendapat ini. Maksudnya apa? Dia enggak menyandarkan dirinya. Dalam keadaan dia pun sebenarnya ulama. Tapi kalau enggak ada ulama yang lebih senior, lebih berilmu daripada dia, dia enggak mau mengambil pendapat tersebut. Contohnya kata beliau, fa mathalan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ala ilmihi wasi'ati itla'ihi. Ya, id qala qawlan la ya'lamu bihi qailan qala ana aqul bihi in kana qad qila bihi wa la ya'khudhu bi ra'yih. Contohnya kata beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini bukan hanya sembarang ulama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, belakangan ini ada orang yang meragukan beliau sebagai Syekhul Islam. Ya, bahkan menulis fitnah ya, Syekhul Islam itu enggak perlu diambil ilmunya. Kemudian menukilkan ucapan sebagian orang-orang yang tidak suka dengan Syekhul Islam. Ya, ini tuduhan kepada Syekhul Islam. Beliau Syekhul Islam, disebut Syekhul Islam karena ilmunya tinggi. Ya. Dan ternyata MUI kita itu fatwa-fatwanya ngambil dari baju fatwanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mereka berikan tuduhan. Ya, disebutkan oleh Syekhul Islam dalam baju fatwa. Disebutkan oleh Syekhul Islam. Seorang Syekhul Islam saja ketika beliau mentarjih suatu permasalahan dalam keadaan ilmu beliau sangat luas, penelaahan beliau sangat luas, ya, kalau dia mengucapkan suatu ucapan yang tidak diketahui ada pendahulunya, beliau mengatakan ana aqulu bihi in kana qad qila bihi, ini pendapatku kalau memang sebelumnya sudah ada ulama yang berpendapat seperti ini. Lihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, bukan Syekh Wira apa Syekh siapa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala wala yukhadu wala ya'khudhu bi ra'yihi, dan beliau tidak mengambil dari pemikiran beliau. Taib nakif ilahuna. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Taib subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.